Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يذل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد خنفدنا عزكم الله فإن شاء الله تعالى pada pertemuan malam kita kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan daripada kitab At-Tafsir wal-Mufassirun bi'idznillahi ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang At-Tafsir bil-Ra'i, Tafsir bil-Ra'i atau Tafsir bil-Aql. Dan Tafsir bil-Ra'i itu meliputi dua perkara. Ada yang Tafsir bil-Ra'i al-Ja'iz, ada tafsir bil-ra'yi ghairul jaiz. Adapun tafsir al-jaiz itu yang terpenuhi padanya empat perkara, yaitu an-naqlu anil Qur'an wa anil sunnah, wal-akhdhu bima kana alaihi as-sahabah min al-athar, wal-akhdhu bimutlaqil lughah, wal-akhdhu bima yadullu alaihi muqtadal kalam. Empat perkara yang kalau dipenuhi maka tafsirnya dikatakan sebagai tafsirun sa'irun jaiz. Tapi kalau hilang perkara-perkara ini maka tafsirnya dikatakan sebagai tafsirun ghairu jaiz, ghairu sa'ir, batil. Nah, dan kita juga sudah membahas 11 perkara, 11 tahapan yang harus ditempuh oleh seorang mufassir kalau dia hendak menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya. Imma dengan cara dia melihat permufradat, dilihat dari segi lughahnya, sorofnya, ishtiqaqnya, atau setelah ditarkib dengan dicocokkan ilmu i'rab dan al-balaghah, atau dengan dia melihat asbabun nuzul atau semisalnya. Dari tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah seorang mufassir ketika dia menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya, dengan ra'yunya. Sekarang kita masuk pada pembahasan ahammu kutubi tafsir bil-ra'yil jaiz, kitab-kitab tafsir, contoh-contoh kitab-kitab tafsir dengan menggunakan ra'yil jaiz, yaitu dengan ijtihad yang salih, yang jaiz, yang sa'ir. Naam. Kitab yang pertama, ikhwanafidina azakumullah, Mafatihul Ghaib Lil Fakhri Razi. Mafatihul Ghaib Lil Fakhri Razi. Fakhri Razi namanya adalah Muhammad Ibn Umar Ibn Al-Husayn Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al-Tamimi Al-Bakri Al-Tibristani Al-Razi Abu Abdullah Al-Mulaqab Bifakhri Razi. Fakhri Razi itu laqabnya. Fakhruddin, ayo, Fakhruddin, Fakhruddin itu lakabnya. Fakhru Razi, Ar-Razi itu nama untuk desanya. Razi itu nama untuk sebuah desa, namanya Rai. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ar-Razi itu nisbah kepada sebuah desa yang namanya Rai. Ar-Razi. Nah. Wal-ma'ruf Ibn al-Khatib al-Syafi'i. Fakhru Razi ini juga dikenal dengan sebutan Ibn al-Khatib al-Syafi'i. Naam. Kitab ini, ikhwanafidina a'azakumullah, itu terdiri dari 8 jilid besar. 8 jilid besar. Dan mauqif Fakhru Razi dalam tafsirnya ini ini yakifu ala mauqif ahli sunnah insyaallah. Beliau seperti pendapatnya ahli sunnah wal jamaah, bahkan beliau sering membantah akwal orang-orang Mu'tazilah. Beliau juga kenafidina a'azakumullah menjelaskan dalam tafsirnya ini madzhabul fuqaha, mazhab-mazhab al-fiqih, ketika beliau menjelaskan ayat yang berkaitan dengan ahkam. Tetapi beliau lebih condong dengan mazhabnya al-imam al-Syafi'i, Syafi'iyul mazhab. Beliau mazhabnya adalah Syafi'i. Maka ketika beliau menjelaskan madzhabul fuqaha, menjelaskan, menerangkan tentang pembahasan masailul fiqh, beliau lebih condong pada pendapatnya al-Syafi'iyah. Nah, beliau juga yang kenafidina a'azakumullah terkadang menjelaskan atau menyinggung masail yang berkaitan dengan usuliyah atau nahwiyah atau balaghiyah, meskipun beliau tidak berlebih-lebihan dalam penyebutan masalah tadi. Baik, ini tafsir punyanya al-imam al-Fakhrur Razi. Nah, jadi kitabnya ini 8 jilid tebal, besar-besar. Dan beliau kalau menyebutkan ayat masalah fikih, masalah ahkam, disebutkan madzhabul fuqaha. Beliau juga terkadang menyinggung masalah nahwiyah atau masalah balaghiyah, walau la yatawassa'u fi dzalik, meskipun beliau tidak berlebihan dalam menyebutkan masalah fikih, nahwiyah dan balaghiyah. Ini kitab yang pertama. Kitab yang kedua, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil lil Baydawi. Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil lil Baydawi. Al-Baydawi namanya adalah Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Ali Al-Baydawi Asy-Syafi'i. Al-Baydawi Asy-Syafi'i. Beliau dikenal dengan sebutan Qadhiyul Qubat. Qadhiyul Qubat, hakimnya para hakim. Baik. Beliau berasal dari negeri Persia, Faris. Al-Baydawi nisbahnya kepada Persia. Tafsir beliau ini kenafidina a'azakumullah itu sedikit meringkas atau bisa kita katakan sebagai ringkasan dari kitab Al-Kashshaf Lijjamakshari. Dari kitab Al-Kashshaf miliknya Jamakhshari Jarullah Mahmud Ibn Umar Jamakhshari, Raisun min Ru'atai Mu'tazilah. Tetapi Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah ketika mengikhtisar kitab Al-Kashshaf li Jamakhshari, beliau tidak mengambil mazhab-mazhab i'tizal yang ada pada Jamakhshari. Dikarenakan kitab Al-Kashshaf itu kitab unggulannya mazhab Mu'tazilah. Ketika diambil faedah oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam kitabnya ini, beliau tidak mengambil mazhab-mazhab yang berbau i'tizal dari kitab Al-Kashshaf. Kebanyakannya menjelaskan atau menukilkan tentang balaghiyah dan makna-makna kalimat dari segi balaghahnya. Dikarenakan memang kitab Al-Kashshaf itu lebih didominasi oleh pembahasan balaghah. Di situ betul-betul dicurahkan dan betul-betul dikeluarkan racunnya Mu'tazilah, berbahaya. Dan kitab Kashyaf ini sering dibantah habis oleh Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah An-Nahwi, bahkan dikatakan oleh Ibn Khuldun Anha min Sibawai. Sering dibantah oleh Ibn Hisham. Jadi kalau ada pendapat Nahwu dari Jamakhshari, dari kitab Kashyaf, bantah sama Ibn Hisham. Anda bisa melihat dalam kitab-kitab Nahwu beliau, seperti kitab Syarhu Qadri Nada, Syarhu Syudri Zahab, atau kitab Mughunil Labib, wa ila akhirih dari kitabnya Ibn Hisham. Nah, baik. Meskipun memang qana fi jina a'azakumullah, terkadang Al-Imam Al-Baydawi terkadang mendukung pendapatnya Jamakhshari pada sebagian keadaan. Jadi kalau setidaknya pendapatnya Jamakhshari ini sekiranya menurut Al-Imam Al-Baydawi agak sedikit cenderung kepada kebenaran, beliau pegang. Dikarenakan kebanyakannya pembahasan tentang balagh. Baik. Sedikit pembahasannya. Intinya kitab tafsirnya Al-Baydawi ini Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, itu ringkasan dari kitab Al-Kashaf miliknya Zamakhsyari. Kemudian kitab yang ketiga Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil lin-Nasafi. Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil lin-Nasafi. An-Nasafi, nama beliau adalah Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud An-Nasafi Al-Hanafi Abu Al-Barakat. Beliau bermadhab Hanafiyah. Kitab ini khunafidina a'azakumullah, kitabnya An-Nasafi ini itu ringkasan dari kitab tafsirnya Al-Baydawi dan juga dari kitab Zamakhsyari. Dari kitab Al-Baydawi, tafsirnya Al-Baydawi diringkas, ditambahi dengan ringkasan dari Al-Kashaf yang beliau ringkas sendiri. Tetapi beliau ketika menukilkan dari kitab Al-Kashaf miliknya Zamakhsyari, beliau tidak mengambil mazhab-mazhab yang berbau Mu'tazilah dari beliau. Nah, dan tafsirnya ini wasit, wasitun bainatul wal qisar. Ini pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu tipis, sedang. Ini tafsirnya An-Nasafi. Naam. Beliau juga ikhnafidina azakumullah menjelaskan tentang wujuhul i'rab wal qira'at, sisi-sisi i'rab dalam sebuah ayat atau qira'ah-qira'ah yang lain untuk sebuah ayat dalam kitab tafsirnya. Hanya saja beliau ketika menyebutkan pembahasan i'rab itu tidak terlalu rinci. Beliau juga ikhnafidina azakumullah menjelaskan tentang madahib fuqaha ketika menjelaskan ayat masalah ahkam. Beliau juga terkadang menukilkan riwayat-riwayat dari Israiliyat, tetapi beliau mukillun jiddan. Beliau itu tidak terlalu sering menukilkan kisah dari Israiliyat. Nah, baik. Ini tafsirnya An-Nasabi, Madarikut Ta'wil. Kemudian tafsir yang keempat, ringkas-singkas, ya, ringkas-singkas. Pengenalannya ringkas-singkas, dikarenakan memang tafsirnya ini tafsir bil ra'i, bil ijtihad. Adapun kalau tafsir bil ma'thur agak panjang, dilihat dari segi riwayatnya. Yang keempat, lubabu ta'wil fi ma'ani tanzil lil khazin. Lubabu ta'wil fi ma'ani tanzil lil khazin, miliknya al-imam al-khazin. Nama beliau Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Umar ibn Khalil al-Syihi al-Baghdadi al-Syafi'i al-Sufi al-Ma'ruf bil-Khazin. Kunyahnya Abul Hasan, lakabnya Alauddin, Alauddin Abul Hasan Ali ibn Muhammad al-Baghdadi al-Syafi'i. Kitab beliau ini khunafidina a'azakumullah, ini ringkasan dari kitab Ma'alimut Tanzil lil Baghawi. Ya, ringkasan dari Ma'alimut Tanzil lil Baghawi. Tafsir lil Baghawi itu tafsir bil ma'zur atau tafsir bil ra'i bil ma'zur kama taqaddam. Jadi tafsirnya beliau ini itu ringkasan dari tafsirnya Al Baghawi. Baik. Dan beliau dalam tafsirnya itu menyebutkan rumus, ada rumus-rumusnya, ini harus diketahui. Di antaranya, kalau beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Sahih Bukhari, maka beliau memberikan tanda dengan huruf kha. Jadi ketika apa menjelaskan sebuah tafsir, beliau nukilkan dari riwayatnya Al Bukhari, beliau kasih tanda kha. Berarti ini ngambil dari Sahih Bukhari. Kalau dari Sahih Muslim, maka dengan tanda mim. Kalau muttafaquna alaih, disepakati atasnya Bukhari Muslim, maka dikasih tanda qaf. Baik. Kalau dari kutubus sunan, maka beliau tidak memakai rumus, tidak memakai kode, tetapi cukup disebutkan namanya. Kalau dari Abu Dawud, ya disebutkan Abu Dawud. Kalau dari Tirmidzi, disebutkan At-Tirmidzi, wahakadha. Nah. Beliau juga ikhwan fillah rahimakumullah itu bertawassu dalam penyebutan riwayat-riwayat dari Israiliyat. Jadi ketika beliau menukilkan dari riwayat-riwayat Israiliyat, beliau bertawassu di dalamnya, ya tawassu fi. Dan kebanyakannya ketika beliau menyebutkan kisah-kisah Israiliyat, riwayat-riwayat Israiliyat, beliau la yu'aqibu 'alaiha, tidak mengomentari. Ini kebanyakannya, dibiarkan saja. Beliau juga ikhna fi dina'azakumullah dalam tafsirnya ini terkadang menyinggung masalah al-ghazawat, al-maghazi, sejarah-sejarah peperangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disyaratkan oleh Al-Quran, dikarenakan sebagian ayat Al-Quran ada yang diturunkan ketika Rasul berperang, ya, seperti surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu biasa dibacakan oleh para sahabat ketika mereka sedang berjihad, seperti ketika penaklukan benteng Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum mengomando pasukan dalam keadaan beliau sakit ketika itu, di atas tikarnya tetap mengomando, beliau membacakan surat Al-Anfal. Demikian pula ketika perang Yarmuk menaklukkan Romawi, itu pemimpinnya, panglimanya Khalid ibn al-Walid, yang bagian membacakan Al-Quran itu Abu Sufyan Sakhr ibn Harb. Dia berkeliling-keliling dari depan ke belakang, muter-muter sambil membacakan surat Al-Anfal. Nah, dibacakan. Karena memang surat Al-Anfal itu isinya dorongan-dorongan, motivasi-motivasi untuk berjihad. Naam. Ini sering disebutkan kisahnya oleh Al-Khazin. Beliau juga ikhna fidina azakumullah ketika menyebutkan sebuah ayat tentang ahkam fiqhiyah, beliau bawakan mazahibul fuqaha, dibahas ayat tadi min nahiyatil fiqhiyah, ditinjau dari segi ilmu fiqih. Naam. Tayyib. Ini tafsir beliau. Tafsir yang kelima, Al-Bahrul Muhayyub li Abi Hayyan. Al-Bahrul Muhayyub li Abi Hayyan. Abu Hayyan namanya Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan al-Andalusi, Abu Abdullah. Dikenal dengan kunyahnya Abu Hayyan. Jadi dia ada dua kunyah, Abu Abdullah dan Abu Hayyan. Lebih dikenal dengan Abu Hayyan. Tafsir ini kana fi dina azakumullah, Al-Bahrul Muhit itu dicetak 8 jilid besar gede. Nah, dan tafsir ini kana fi dina azakumullah itu lebih didominasi oleh pembahasan nahwu. Jadi Al-Bahrul Muhit itu lebih didominasi oleh pembahasan nahwu, sampai dikatakan oleh penulis kitab Tafsir wal Mufassirun, kitab ini Al-Bahrul Muhayyid itu lebih cocok dikatakan sebagai kitab nahwu daripada kitab tafsir, karena seringnya dan saking luasnya beliau membahas nahwu, ya kan? Baik. Dan ini dijadikan rujukan oleh para ulama ketika mereka mencari istiqaq sebuah lafaz, pecahan sebuah lafaz, atau makna dari sebuah lafaz ditinjau dari segi bahasa, melihatnya di Bahrul Muhayyid. Jadi seakan-akan kitab ini kayak kamus, ya, kayak kamus dalam masalah bahasa. Tapi dia dimasukkan dalam jajaran kutubut tafsir, dikarenakan beliau juga menyinggung pembahasan tafsir di situ. Cuma lebih banyak pembahasan bahasanya. Sampai dikatakan sama beliau di sini, aqrabu ma yakun ila kutubin nahwi. Ya, lebih layak dikatakan sebagai kitab nahwu, bukan kitab tafsir. Ini Bahrul Muhayyid. Baik. Yang keenam, tafsir yang keenam, gharaibul Quran wa gharaibul Furqan lin Naisaburi. Gharaibul Quran gharaibul Quran wa gharaibul Furqan. Ayo. Gharaibul Quran wa gharaibul Furqan lin Naisaburi. Miliknya Al-Imam An-Naisaburi. Nama beliau Khanafidina A'azakumullah adalah Nizamuddin Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Husain Al-Khurasani An-Naisaburi. Beliau dikenal dengan sebutan, dengan julukan An-Nizamul A'raj. An-Nizamul A'raj. Kitab beliau ini, kitab An-Naisaburi ini, ini merupakan ikhtisar dari kitab Fakhrul Razi, dari tafsirul kabir li Fakhrul Razi, dari kitabnya, dari kitab tafsir miliknya Fakhrul Razi. Beliau juga menambahkan faedah dalam kitab tafsirnya ini dari kitab Al-Kashaf di Zamakhsyari. Dikarenakan memang Khanafuddin A'azakumullah, dikarenakan di antara tahapan-tahapan yang harus dibawakan, yang harus ditempuh oleh seorang mufassir ketika dia ingin menafsirkan ayat dengan ijtihadnya, itu kan harus memperhatikan sisi bahasa. Otomatis mereka mencari kitab-kitab rujukan masalah bahasa ketika menafsirkan sebuah ayat. Seringnya mereka merujuk kepada kitab Al-Kashaf miliknya Zamakhsyari, dikarenakan dia ini memang kuat, qawiyun fil lughah, ya, marjuhun fis sunnah. Kuat dalam masalah lughah, tapi perlu dicarah dalam masalah sunnah. Mu'taziliyun. Beliau seorang mu'tazili. Nah. Dan beliau di sini, Khanafuddin A'azakumullah, An-Naisaburi ini, dalam tafsirnya ini, ketika membahas tafsir, memiliki metode yang lain dari mufasir-mufasir selain beliau. Jadi beliau ini memiliki metode khusus, cara khusus ketika menjelaskan tafsir dalam kitabnya ini. Di situ disebutkan, ketika beliau ingin menafsirkan sebuah ayat, langkah pertama yang beliau lakukan adalah menyebutkan ayat Qur'annya dulu, kemudian menyebutkan qira'ahnya. Jadi ayat, kemudian disebutkan qira'ahnya. Ini ayat ini demikian, qira'ah-qira'ahnya demikian, demikian, dan demikian. Nah, kemudian setelah itu menjelaskan masing-masing qira'ah, baru kemudian menjelaskan masalah tafsir. Ya, agak aneh. Kalau yang lainnya kan dimasukkan gitu aja, disinggung ketika bahas ayat, ada qira'ah, dibawakan qira'ah, kemudian dibawakan ini qira'ahnya fulan wa fulan, ini maknanya seperti ini. Kalau beliau ini enggak. Ketika mau menafsirkan sebuah ayat, dibawakan dulu ayat, apa bacaan Qur'annya, kemudian dibawakan qira'ahnya, dibawakan ta'lilnya, alasan qira'ah tadi, baru kemudian dibawakan tafsir. Baik. Beliau juga ikhwanuddin a'azakumullah yakhudhu fil masail al-kalamiyah. Ya, sering menyebutkan masalah-masalah ilmu kalam. Tetapi beliau ketika membahas ilmu kalam, beliau di atas prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah dan sering membantah mereka-mereka para ashabul kalam. Beliau juga ikhwanuddin a'azakumullah, kalau melewati ayat-ayat kauniyah yang menjelaskan tentang alam, beliau juga menjelaskan tentang ayat tadi, diungkap tentang asrar, asrarul kaun, rahasia-rahasia di balik kaun. Jadi enggak cuma nama-nama dilewati saja, disebutkan ayatnya kemudian dijelaskan asrarnya, rahasia-rahasianya. Meskipun demikian, ikhwanuddin a'azakumullah, di sisi lain beliau ini apa, agak sedikit terpengaruh dengan sufi. Maka beliau mengatakan di sini, An-Naisaburi rahimahullah kana sufiyan kabiran. Beliau termasuk pembesarnya sufi. Jadi apa seringnya ketika membawakan sebuah tafsir itu mesti dibawakan di situ al-mawa'id, nasihat-nasihat, petuah-petuah, wasiat-wasiat, al-mubukiyat atau mubukiyat. Mubukiyat itu nasihat yang bikin orang nangis. Nah, ini masalah-masalah kebatinan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan batin seseorang. Nah, dibahas sama beliau. Dikarenakan memang beliau sufi. Sufi, anda tahu sendiri yang namanya sufi, sukanya meditasi gitu ya. Mengosongkan pikiran, diajak pergi kemana, dibawa ke alam sana. Terus pokoknya hakadah yang namanya sufi. Sufiyun kasmi. Sufi kayak namanya. Diambil dari kata safin, murni. Murni. Ini betul-betul kayak dikembalikan ke fitrahnya. Betul-betul murni. Hilangkan semua pikiran-pikirannya. Kayak air putih, bersih, bening, steril. Dibawa terbang. Agar ini beliau. Jadi ketika membahas tafsir sering dibawakan mawa'id-mawa'id, apa nasihat-nasihat untuk memurnikan dan menyetarilkan fitrah seseorang. Ini beliau. Nah, kelebihan tafsir beliau. Kemudian tafsir yang ketujuh, tafsirul jalalain. Tafsir jalalain lil jalal al-muhalla wal jalal as-suyuti. Tafsir jalalain yang dikarang oleh dua orang, Jalaluddin al-muhalla dengan Jalaluddin as-suyuti. Kalau As-Suyuti sudah lewat pembahasannya. Beliau memiliki kitab tafsir Turul Mansur, Tafsirul Ma'thur, ya kan? Yang beliau ringkas dari kitab Turjumanul Quran. Di sini Al-Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain ini hanya sekedar melengkapi saja. Jadi kitab tafsir Jalalain itu asalnya miliknya Al-Muhalla. Tapi tidak lengkap. Al-Muhalla hanya menafsirkan dari surat Al-Kahfi sampai akhir surat An-Nas. Jadi Al-Muhalla ketika menafsirkan tafsirnya ini itu memulai dari awal surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Kemudian mulai membahas Al-Fatihah. Setelah membahas Al-Fatihah, wafat beliau. Tidak sempurna tafsirnya. Baru kemudian As-Suyuti melengkapi tafsirnya. Jadi asal kitab ini miliknya Al-Muhalla, tapi tidak sempurna. Kemudian disempurnakan oleh Al-Imam As-Suyuti. Mau tidak mau, akhirnya Al-Imam As-Suyuti itu mengikuti metodenya Al-Imam Al-Muhalla. Dan Al-Imam Al-Muhalla itu ketika membawakan tafsir sebuah ayat itu bi'ibaratin daqiqah, dengan bahasa-bahasa yang detail, yang rinci, daqiq, tajam. Nah, betul-betul detail dan harus butuh konsentrasi penuh ya untuk bisa memahami ungkapan yang beliau bawakan. Akhirnya Al-Imam As-Suyuti dikarenakan melengkapi tafsir ini otomatis harus mengikut metodenya muallif. Diikuti metodenya. Kali berbeliau cocok. Kalau kayak kita berat semua. Nah, kalau Imam Suyuti menyempurnakan tafsirnya ini memulai dengan tafsir Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Jadi kalau Al-Muhalla, Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian balik ke depan lagi Al-Fatihah sudah selesai, mati, wafat beliau. Dilanjutkan sama Jalaluddin As-Suyuti dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Nah, dan beliau yakni As-Suyuti meletakkan tafsir Al-Fatihah di akhir tafsir Al-Muhalla sebagai bentuk mulhaqnya. Jadi enggak urutannya itu enggak disesuaikan dengan tertibul Quran, tetapi tafsirnya beliau itu ditaruh di belakangnya tafsir Al-Muhalla. Jadi Al-Muhalla dari Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian Al-Fatihah. As-Suyuti dari Al-Baqarah sampai Al-Isra. Nah, itu ditaruh di belakangnya untuk menunjukkan ini mulhaqi. Nah, tayyib. Tayyib. Tafsir yang ke-8. As-Sirajul Munir fil i'anah ala ma'rifati ba'd ma'ani kalam Rabbinal Hakim al Khabir. Panjang namanya. As-Sirajul Munir fil i'anah ala ma'rifati ba'di ma'ani kalami rabbina al-hakimi al-khabir. Aywa lil khatib asy-syarbini. Aywa lil khatib asy-syarbini. Tayyib milikna al-khatib asy-syarbini. Nama beliau adalah Muhammad ibn Muhammad asy-syarbini. Beliau bermadzhab Syafi'i. Muhammad ibn Muhammad Asy-Syarbini bermadzhab Syafi'i. Dan di sini ikhwan fillah rahimakumullah, pada tafsirnya beliau ini As-Sirajul Munir, dalam tafsirnya beliau ini beliau hanya menyebutkan arjahul aqwal dalam pembahasan tafsir. Jadi kalau tafsirnya tafsir sebuah ayat masih diistilahkan, beliau menyebutkan yang arjahul aqwal saja. Pendapat yang paling rajih saja, enggak disebutkan secara rinci. Naam. Dan beliau sama dengan mauqifnya para mufassir yang sebelumnya. Ketika lewat dalam ayat masalah fikih disebutkan madzhabul fuqaha di situ, beliau juga menyebutkan kisah-kisah tentang Israiliyat tanpa dikomentari. Dan beliau juga sering menukilkan dari tafsirnya Al-Fakhrur Razi. Nah, sering menukil dari kitab tafsir Al-Fakhrur Razi. Nah, ini punyanya Asy-Syarbini. As-Sirajul Munir. Kemudian tafsir yang ke-9. Ya, tinggal dibaca saja kan, secara umum ya, untuk masalah rinciannya, bagaimana bentuk metode mu'alifnya, bagaimana wa'ilakhirihi, langsung saja beli kitabnya biar langsung paham bagaimanakah metode beliau. Yang ke-9, irsyadul aqli salim ila mazayal kitabil karim li Abi Sa'ud. Abi As-Sa'ud, bukan Abi Mas'ud ya. Abi As-Sa'ud. As-Sa'ud apa As-Sa'ud? Li Abi Sa'ud. Kalau di kitab Manahilul Arfan itu dengan fathah Li Abi Sa'ud. Wallahu a'lam. Bisa juga dibaca Li Abi As-Sa'ud. Sa'ud. Irsyad al-Aql al-Salim ila mazaya al-Kitab al-Karim Li Abi Sa'ud. Nama beliau kana fi jina'atakumullah adalah Muhammad bin Muhammad bin Mustafa Al-Imadi Al-Hanafi Abu Sa'ud. Dalam kitab ini kana fi jina'atakumullah, dalam kitabnya Abu Sa'ud ini beliau sering menjelaskan atau sering membahas tentang ma'ani al-balaghiyah, makna-makna balaghah. Dan kalau beliau menemukan sebuah ayat yang di situ terkandung balaghah, maka beliau sebutkan balaghahnya, makna-makna balaghahnya. Beliau juga kana fi dina azakumullah sering menyebutkan tentang masalah qiraat. Nah, tentang masalah qiraat. Beliau juga menukilkan dari Al-Israiliyat. Dari Al-Israiliyat, tapi beliau mukillun, tidak terlalu banyak menukilkan dari Israiliyat, terkadang saja. Itu pun beliau bawakan dengan sighatut tamrid. Dengan sighat tamrid. Sighat tamrid itu sighat majhul, ruwiya atau qila atau zukira. Itu sighatut tamrid. Yang menunjukkan riwayat tadi dhaif. Beliau juga ya khanafidina azakumullah juga terkadang meriwayatkan dari sebagian orang yang dikenal dengan kedustaan seperti Al-Kalbi. Ya, Al-Kalbi. Al-Kalbi'ana Bisalih, silsilatul da'ifah, silsilah yang da'if. Beliau juga ya khanafidina a'asukumullah, ketika melewati ayat yang berkaitan dengan masalah fikih, masalah hakam, beliau bawakan madhahibul fuqaha dan juga masalah-masalah fikihiyah yang berkaitan dengannya, tetapi mungkin lun jiddan, tidak terlalu sering. Baik. Yang ke-10, rauhul ma'ani fi tafsirul Qur'an al-'azim wa sab'il matani lil Alusi. Ini tafsir yang ke-10. Rauhul ma'ani fi tafsirul Qur'an al-'azim wa sab'il matani lil Alusi. Nama beliau kenafidina a'asakumullah adalah As-Sayyid Mahmud. Apa itu? Afanda. Ya. Afanda Al-Alusi Al-Baghdadi. Apa ini? As-Sayyid Mahmud Effendi. Ya. Apa Afanda? Afandi. Afandi. Di situ tidak ada titiknya. Nama-nama orang kan. Gitu ya. Afandi. Apa Effendi? Keren juga, ada Effendi juga di sana ya. Al-Muhim, kalau nama-nama orang-orang ajam itu memang susah bacanya itu. Harus pakai syakl, pakai harokat. Kalau pengen tahu nisbah-nisbah kayak gini, ini nisbahnya kemana, itu negeri apa, antum lihat di Mu'jamul Buldan. Kamus khusus masalah negeri. Globe. Ya, kalau globe kan bentuknya bundar ya, itu bentuknya kayak kitab dibahas yang nama ini untuk negara ini, dia letaknya di sini. Wah, pokoknya tak sakal-sakalnya, tak harakatnya, mau jamul buldan. Hai, nah, kita harus keliling dunia dulu baru bisa tahu negara apakah itu. Wallahu a'lam, ya, bacanya apa antum nanti lihat sakalnya di kitab asalnya. Al-Alusi Al-Baghdadi. Beliau orang Baghdad. Baghdad asimatuma asimatul Iraq. Ya, ibu katanya Iraq. Termasuk dari Baghdadul Ulama, negerinya para ulama. Baghdad. Sering para ulama itu rihlah ke Baghdad. Nah, ya, tadi ini mungkin nisbah imma untuk kabilahnya atau dia julukannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kitab Rauhul Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim wa Sab'il Matani lil Alusi. Kitab ini ikhwan fillah a'azzakumullah adalah jami'un li khalasati kulli ma sabaqahu min at-tafasir. Hai. Kitab ini itu merupakan ringkasan dari semua kitab-kitab tafsir yang sudah dibawakan. Jadi cocok dibawakan terakhir karena memang ini mencakup yang ada di atasnya. Terkadang beliau menukilkan dari tafsirnya Ibnu Athiyyah, tafsirnya Abu Hayyan, tafsir Al-Kashaf, tafsir Abu Sa'ud, tafsir Baydawi, tafsirnya Fakhrul Razi, dan selain itu dari kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ayo, jadi dia itu mencakup semuanya. Nah, Rauhul Ma'an. Tapi kalau beliau menukilkan dari seseorang imam dari kitab-kitab tafsir yang sebelum beliau, itu memakai lakob. Seperti kalau beliau mengatakan, apa, qala Syekhul Islam, berarti beliau nukilkan dari Abu Sa'ud. Berarti beliau ambil dari tafsirnya Abu Sa'ud dan mengatakan qala Syekhul Islam. Kalau beliau mengatakan qala al-Qadhi, berarti beliau mengambil dari tafsirnya Al-Baydawi. Kalau beliau mengatakan qala al-Imam, berarti dia mengambil dari kitabnya Fakhrul Razi. Nah, demikian. Jadi pakai kode. Untuk kode-kode ini khonafuddin a'azakumullah harus paham. Kalau kitab dia pakai kode, antum harus pahami betul kodenya. Kalau tidak paham kodenya, tak dapat antum kuncinya, ya, bingung. itu kalau memang kitabnya itu memiliki kode, antum lihat di mukadimahnya dulu, lihat mukadimahnya, biasanya disebutkan sama mualifnya, rumus-rumus kitabnya. Kalau saya pakai kode ini, maka maksudnya ini. Kalau saya ngomong ini, maka maksudnya ini. Kalau saya nukulkan dari bulan, maka tandanya ini. Walaulah akhirnya. Baik. Beliau kenapa dina'azakumullah juga membawakan masail-masail nahwiyah, permasalahan-permasalahan nahwu dalam kitab tafsirnya ini. Dan yatawassa' ahyanan. Dan terkadang beliau membahas panjang lebar masalah nahwu dalam kitabnya ini. Beliau juga khanafijina'azakumullah membawakan mazahibul fuqaha ketika membawakan ayat masalah ahkam. Tetapi beliau la yata'assab limadhabin mu'ayyan. Beliau tidak berta'assub, tidak fanatik dengan madhab tertentu. Beliau juga khanafijina'azakumullah menukilkan dalam tafsirnya ini akhbar wal qasas al-israiliyat, khabar dan kisah-kisah dari Israiliyat. Tetapi beliau komentari. Kalau memang batil, beliau komentari batilnya. Kalau memang kadzib, dusta, beliau komentari kedustaannya. Tayyib. Beliau juga ikhwanafidina a'azakumullah membawakan masalah-masalah qiraah. Masalah-masalah qiraah. Ayat ini punya qiraah ini dan ini. Baik. Intaha. Walhamdulillah. Selesai kita membahas dari ahammu kutub tafsir birra'il jaiz. Naam. Contoh-contoh kitab-kitab tafsir yang ditulis dalam bab tafsir birra'il jaiz. Adapun pembahasan tafsir berra'yul mazmum, tafsir dengan ra'yul mazmum, dengan ijtihad yang tercela, akal yang rusak, yang fasid, yang batil, ini pembahasannya itu tafsirul firaq al-mubtada'ah. Itu pembahasannya, masuknya pada pembahasan tafsir menurut para kelompok-kelompok sempalan. Dibawakan di situ wa kullu tafasir indal firaq al-mubtada'ah tu'tabaru tafsiran dirra'yil mazmum. Setiap tafsir dari firqah-firqah sempalan itu dianggap tafsir dirra'yil mazmum. Langsung. Paham ya? Langsung. Jadi kalau anda melihat, oh ini tafsir miliknya Syiah, tafsir miliknya Mu'tazilah, tafsir miliknya Khawarij wa ila akhirih, ini tafsirun dirra'yil mazmum. Lianna kulla firqatin fassarul Qur'an hasba muwafaqatihi bi aghradihi al-mudillah al-batilah. Dikarenakan masing-masing firqah, ya, masing-masing kelompok ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an itu disesuaikan dengan tujuan-tujuan mereka yang menyesatkan dan yang batil. Ya toh? Tafsir Mu'tazilah itu lebih condong kepada penghormatan kepada Ali. Jadi ayat-ayat yang sifatnya itu pujian itu nanti dibawa pengertiannya kepada Ali. Kalau ada ayat-ayat yang sifatnya itu celaan, itu dibawa kepada orang-orang yang menentang Ali menurut mereka. Ya. Seperti apa itu? Yang tafsirnya Rasulullah itu. Hah? Surat Al-Baqarah yang Bani Israil diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Izbahu Baqarah. Mereka mengatakan Al-Baqarah Aisyah. Tafsir minhum. Dikarenakan tafsir ra'yil mazmum dari mereka yang rafidah, maka ditolak. Dikarenakan disesuaikan dengan hawa nafsu mereka sendiri. Akhirnya mereka memiliki acara. Acara. Hah? Apa namanya? Yang terkenal di kalangan mereka itu. Hah? Hari Karbala itu ya. Hari Karbala. Jadi setelah menyelantungkan syair-syair ratapan kematian Hussein, wah, sambil menepuk-nepuk agar nari-nari sambil telanjang baju begitu. Setelah itu salaman sama Mbok Rosonya, sama Pak Yainya, keluar mereka tengah lapang, bawa pedang, masing-masing melukai dirinya sendiri. tutupkan kepalanya, tok. Yang penting keluar darahnya. Kalau bawa anak, anaknya ditutup pakai pedang, tok. Yang penting nangis keluar darah sebagai bentuk ratapan, ya, ratapan atas kematiannya si Suhasin. Dan kadang mereka mendatangkan seekor kambing dikuliti hidup-hidup. Dengan tujuan apa? Mereka menganggap kambing ini adalah Muawiyah atau kambing ini adalah Aisyah wala akhirih. Kufrun. Naam, ini merupakan tindakan kekufuran ya itu. Naam. Paham ya? Jadi semua tafsir-tafsir indal firaq al-mubtada'ah itu semuanya bisa kita pastikan tafsirun batil ra'il mazmumun balun mubin. Nah, syadun munkar. Wa min al-firaq allati dzakarah al-mu'allif, dan di antara kelompok-kelompok sebalan yang disebutkan oleh mu'allif, yakni yang dibahas dalam kitab tafsir wal mufassirun, itu seperti Mu'tazilah. Beliau bawakan usul al-Mu'tazilah, prinsip-prinsipnya Mu'tazilah, pancasilanya Mu'tazilah, itu ada lima, ya kan? Arkanul Mu'tazilah khamsatun: al-adlu, at-tauhid, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kemudian tanfidul wa tanfid apa istihqaqul muqabalah, kemudian manzilatun bainal manzilatain. Pancasila mereka, tapi maknanya enggak ada yang beres. Seperti al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maknanya adalah al-khuruj 'ala sultan, mengadakan kudeta militer, mengganyang penguasa. Itu mereka. Atau seperti yang lain, manzilatun bainal manzilatain, ini satu asas yang hanya dimiliki oleh Mu'tazilah. Para kelompok sempalan yang lain itu tidak kenal satu lafaz ini, manzilah bainal manzilatain. Ya kan? Tidak ada untuk melihat perkara-perkara yang lain yang punya masalah seperti ini. Dalam satu keadaan di antara dua keadaan, gak muslim ya gak kafir, tapi kalau di akhirat kekal di neraka. Ini mazhabun mudhid, mazhab yang bikin orang ketawa. Kalau gak muslim yang kafir, kalau gak kafir ya muslim, ini gak muslim ya gak kafir, asofo blank gitu ya. Ini mazhabnya Mu'tazilah. Pendirinya siapa? Siapa pendirinya? Wasil bin Atha al-Mu'tazili, murid seniornya Al-Hasan al-Basri. Ketika mengadakan halaqah, datang seseorang kepada Al-Hasan, ditanya Al-Hasan, ya imam, apa pendapatmu tentang fa'ilul kabirah, orang yang mengerjakan dosa besar, apakah dia masuk ke dalam neraka? Beliau diam. Ternyata si Wasil bin Atha ini angkat suara, menurut saya, katanya, dia itu kekal neraka nanti di akhirat, tapi di dunia dia bukan muslim dan bukan kafir. Pada akhirnya Wasil bin Atha pun berdiri dan langsung dia memojok menuju ke salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazala Wasil bin Atha, Wasil bin Atha telah i'tizal, terpisah dari kita. Yang kumpul sama Wasil bin Atha itu seperti orang yang namanya Amr bin Ubaid. Naam. Dan sebagainya. Baik, ini yang pertama, Mu'tazilah. Beliau bawakan kitab-kitab yang ditulis tentang mazhab Mu'tazilah. Sekian kitab, masing-masing kitab, bagaimanakah isinya? Bagaimanakah makar-makar mereka di dalamnya? Wailah. Yang kedua, Syiah. Syiah Asy-Syiah, wa hiya 'ala tsnain. Syiah ini memiliki dua pecahan. Ada Zaidiyah, ada Imamiyah. Zaidiyah, Imamiyah. Kalau Syiah Zaidiyah itu yang di Yaman itu. Ya. Yang ada di Yaman, Syiah Zaidiyah yang sekarang masih baku tembak dengan presiden Yaman, Zaidiyah. Ini Syiah Zaidiyah. Wal Imamiyah, Syiah Imamiyah. Imamiyah ini memiliki banyak sekali nama. Bisa dikatakan Isna Asyariyah atau Ismailiyah. Oh, Imamiyah ini memiliki dua serpa lagi. Imamiyah punya dua serpa. Ada Isma'asyariyah, ada Isma'iliyah. Isma'iliyah ini memiliki banyak nama. Isma'iliyah itu sendiri, atau Batiniyah, atau Qaranutah, atau Hurmiyah, atau Sab'iyah, atau Al-Babikiyah, atau Al-Kharmiyah, atau Al-Muhmirah. Ada yang semisal ini. InsyaAllah, lakab-lakab yang ada yang kena. Ya toh, pakai gitu-gitu. Nah, ini Syiah. Jadi Syiah itu pangkalnya, usulnya itu Syiah. Dari Syiah inilah muncul dua serupa, Zaidiyah, Imamiyah. Tahu Zaidiyah? Pengikutnya Zaid ibnu Ali, masih keturunannya Ali, Zaidiyah. Kalau Imamiyah, Syiah Imamiyah itu yang memiliki pendapat bahwasanya keturunan-keturunan Ali itu dijadikan sebagai imam, dan mereka sebutkan orang-orangnya seperti Ja'far Shadiq, seperti Muhammad Al-Baqir dan lain sebagainya. Dari Imamiyah ini muncul dua firqah, ada Isna Asyariyah, ada Ismailiyah. Terus pokoknya bulat itu dipawakan sama penulis kitab tafsir wal mufassirun, dipawakan usul-usul mereka, mazhab-mazhab mereka, tafsir-tafsirnya mereka dibantah sama beliau. Masyaallah. Mungkin kalau kita bahas kepada fadlina azakumullah enggak cukup ya. Nah, nanti jadinya kutuburudud. Kitab-kitab masalah bantahan bukan soal tafsir nantinya ya. Al-muhim, yang penting di antara firqah yang beliau singgung dalam kitabnya yang dikatakan sebagai tafsirun bira'il ghairu jaiz, tafsirun batil, tafsirun mazmum, Syiah. Yang ketiga Khawarij. Orang-orang Khawarij. Siapa pentolannya Khawarij? Zulkhaizra al ala dua Zulkhaizra itu. Yang mana? Ada dua Zulkhaizra. Karena salah Zulkhaizra al-Yaman. Yundar. Dilihat lagi. Yang ketika itu Rasul sedang membagi ghanimah. Kemudian dia datang dan langsung mengkritik tindakan Rasul. Iqdil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Marah beliau. Kemudian dia berpaling. Orang ini langsung ditunjuk sama Rasul, tengkuk orang tadi. Saya khuruju min dhidi hadha qawmun tahtakiruna salatakum bisalatihim wa siyamakum bisiyamihim yakra'una al-Qur'an la yablughu hanajurahum yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-rami. Itu disifati orang-orang pemberontak, teroris, tulen. Nah, Zulkhaizrah. Nah, kemudian beranak pinak, banyak menyebar di mana-mana. Jadi semua orang-orang Khawarij itu nirumbahnya Zulkhaizrah yang langsung mengatakan protes di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka fitnahnya meledak di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau di zamannya Umar, tidak berani mereka angkat kepala, hilang kepala mereka. Tidak ada yang berani mengkudeta. Nah, begitu Utsman, sahabat Umar meninggal, langsung mereka pun angkat kepala, mengeluarkan cakarnya, gigi taringnya pun mulai keluar. Itu Khawarij. Dibawakan sama beliau tafsir-tafsir yang berkaitan dengan Khawarij. Tafsirnya Khawarij itu ini, dan dibawakan tarikhah masing-masing penulisnya. Kemudian Sufiyah. As-Sufiyah, tafsirnya As-Sufiyah juga demikian. Sufiyah sebagaimana saya katakan tadi ya. Wal falasifah, dan tafsirnya orang-orang filsafat kalamiyah, ahli mantik wa ila akhirihi. Naam. Wa dzakara al-mu'allifu ahamma kutubi tafsir 'indahum wa mawqifuhum fihi. Dan mu'allif menyebutkan kitab-kitab tafsir yang ada pada masing-masing firaq dan juga prinsip-prinsip mereka pada tafsir tadi. Naam. Beliau juga ikhwan fillah azakumullah membahas tentang tafsir, tafsirul isyari. tafsir al-isyari, yakni dengan isyarat, menafsirkan ayat dengan isyarat, ihalah. Ada juga beliau menjelaskan tentang tafsirul fuqaha, tafsir al-fuqaha, yakni tafsir menurut para mazhab-mazhab al-fiqih, seperti tafsir indal malikiyah, tafsir indal syafi'iyah, tafsir indal hanafiyah, wala kirihi. Baik, masih panjang kana hadana rasulullah. Walakin bihadha nantahi min talkhis hadha al-kitab al-azim talkhisan mujizan muhtasaran ma hadd ma yufdi ila at-tatwil wa in arada at-tafsil fatraji' ila al-asl wa huwa kitab at-tafsir wal mufassirun lid-doktor Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Intaha. Alhamdulillah. Oh, masih tahap 9. Masyaallah. Alhamdulillah. Demikian kenapa jazakumullah pembahasan tentang masalah tafsir wal mufassirun. Apa tadi? Al-adl, kemudian al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Apa amar ma'ruf tak ya? Iya, kayaknya ini amar ma'ruf nahy munkar menurut mereka. Kemudian istikhaful muqabalah, istikhaful muqabalah. Kemudian apa? Mansilah bainal mansilatain. Kemudian tauhid, tauhid belum disebutkan tadi ya? Belum. Apa belum? Apa sudah? Belum ya? Ada empat baca tadi. Empat tak ya? Lima. Satu apa? Tadi. Oh ya. Tauhid. At-tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Ada tauhid, kemudian al-adl, keadilan, kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kemudian istihqaful muqabalah. Tahu istihqaful muqabalah apa ya? Istihqaful muqabalah itu mereka memiliki pendapat Allah itu wajib memberikan pahala bagi orang yang taat dan wajib menghukum orang yang bermaksiat. Yakni mereka mewajibkan Allah. Nah, lihat mata mereka. Mewajibkan Allah. Nah, itu taat, kasih pahala. Itu maksiat, masukkan neraka. Itu mazhabnya mereka, istihqaqul muqabalah. Itu istilahnya, istihqaq al-muqabalah. Istihqaq itu yani orang yang berhak. Al-muqabalah itu timbal balik. Yani kalau dia jelek, ya dikasih balasan yang jelek. Kalau dia baik, dikasih balasannya baik. Dan yang terakhir, apa tadi? Manzilah bainal manzilatain. Ini ma'ruf ya. Kalau al-adil itu sama di depan. Tauhid, al-adl. Oh, apa kebalik ya? Kalau tidak salah al-adl ya itu yang khusus ala sultan itu. Hah? Oh itu ya, yang al-ma'ruf itu yang al-khusus ala sultan itu ya. Yang al-adl? Nah itu, dicek lagi pak. Intinya mereka punya 5 usul ini. Ini usul yang ma'ruf di kalangan mereka. Mu'tazilah. Cek lagi. Al-Muhim. Naam. Selesai kita membahas tafsir wal-mufassirun. Jadi seakan-akan yang namanya tafsir wal-mufassirun yang kita bahas itu, itu ibaratnya kayak sebuah pintu. Ya, diibaratkan kayak pintu gerbang untuk semua pembahasan ilmu-ilmu tafsir. Kalau kita mau melihat ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita mau mencermati pembahasan kita dari awal sampai yang terakhir ini, kita akan dapati tafsir wal mufassirun itu pembahasannya mencakup, mencakup semuanya. Ya enggak? Ketika antum sudah membahas pembahasan ini, ketika antum sudah dapat kuncinya, kemudian antum buka itu pintunya, maka antum akan dihadapkan tentang tatbiqul qawaid fiqhiyah dalam pembahasan tafsir, ya kan? Nanti juga antum dikenalkan dengan tatbiq an-nahwiyah dalam pembahasan tafsir, wa ila akhirih, ya kan? Ya. Nah. Baik, jadi ya diperhatikan kayak pembahasan secara umum. Kalau tafsir, kalau mufassir itu pembahasan secara umum. Sekedar pengenalan masalah tafsir secara umum dan juga para mufassir dari masing-masing generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan juga generasi di zaman-zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ila yaumina hadza. Nah, beliau juga kena fitnah azakumullah. Apa? Di akhir pembahasan kitabnya ini, di jilid yang ketiga, beliau membahas tentang alwanut tafsir. Alwan at-tafsir. Alwan itu warna, warna-warna tafsir, yakni bentuk-bentuk tafsir dilihat dari segi firaq tadi, tetapi dengan rinci. Syiah itu dirinci sedini-rincinya sama beliau. Mu'tazilah dirinci sedini-rincinya sama beliau dan disebutkan tafsir masing-masing. Masyaallah. Bagus itu. Ma'rifatus syar amrun muhim. Ya, mengetahui kejelekan itu perkara yang penting. Kalau antum ingin dijadikan sebagai arah yang sempurna, itu harus memiliki dua perkara ini. Ma'rifatun bil khair, ma'rifatan kamilatan, wa ma'rifatun bis syar, ma'rifatan istinabiyatan. Antum harus mengetahui kebaikan untuk dikerjakan dengan pengetahuan yang mendalam masalah kebaikan, dan antum juga harus paham tentang masalah kejelekan, usul-usul kejelekan untuk dijauhi. Kalau antum bisa meraih dua ini, kelas antum dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kumal, bukan kumul ya, kumal, yakni orang-orang yang sempurna. Jadi ketika didatangkan yang namanya fitnah, langsung ketahuan ini khair atau syar. Dikarenakan pembahasan kebaikan dia faham, usul-usul kejelekan dia faham. Ketika ada disodori yang namanya tafsir indal mu'tazilah, anda sudah faham bagaimanakah usul mu'tazilah dalam tafsirnya mereka. Anda bisa menghukum, oh ini tafsir itu ra'il madmum. Baik, langsung bantah. Demikian. Hakadha wa bihadha naktati bihadha al-qadar wa min hadha al-daras. Fa'in wajadu minni al-sawab fa huwa min Allah, wa in wajadu minni al-khata' fa huwa minni wa min al-shaytan. Wa astaghfirullah subhanahu wa ta'ala ala ma taqaddam. Wallahu ta'ala alam al-sawab. Naktati lahuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu. Barakallahu fikum.